Bukanku kali ini harus pergi meninggalkan kamu yang aku sayangi. Banyu mata iki milih uras hati. Tetungo ngarep tekanmu tadi jujo karpe ati tetep lakon di masyarakat direstui tapi niko wewe tibungo dicap anak arah berbakti kajan mono anane apa desek keroto iki kesane isep yaing nganyonggo ukur deweni suaranya. Maafkanku kali ini harus pergi sayangi. Banyu mata iki milih uras hati. Kelingan tresnoku ora direstui. Lagi sa. Ayo calur goyang lagi. Let's go. meninggalkan kamu yang aku sayangi. Jodoh.